sebuah harapan, ada sebuah kisah yang tersimpan. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk jiwa, berjuang untuk sahabat sejati. Sebuah harapan, ada sebuah kisah yang